Ose mudidi yuza kubanga Uyebate Nani mungu na Butuwe Biso na yoe kumuna elukute Keba, keba nikutara diboso Muke muke Suka muki yezande kukuma Senjela, senjela Kwa hivyo tangote Senjela, senjela de kuranga Senjela de kotangwe yebanite Senjela de kuranga Senjela de kotangwe pesanite Kasio koko bana yango Kutunga kuibande koko kenende wapi Yeba mabena yo eko futa mawana se Senjela de koranga Kuye babo zongi ya mama na ye Zena yesu deko na mabago e funga ma Fungo la motema na yonari oba hoyo ya ye Maye bolingo ya solo ezalinde yesu Senjela de korango Senjela de korango Senjela de koranga Senjela de kotangwe yebanite Senjela de koranga Olingi yomuna lula tika mabebe bongisa moti mayo Senjela de koranga Senjela de kotangwe yebanite Yeah.